Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Taib, insyaallah taala ya, kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah ya. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 18 dan 19 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi keadaan kaum munafikin yang mereka kelak nanti di hari dibangkitkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan beberapa hal yang dulu mereka kerjakan ketika di dunia, bersumpah dengan dusta ya, untuk sesuatu yang mereka pandang dapat melindungi dan mengamankan diri mereka. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semua, kemudian mereka pun bersumpah di hadapan Allah sebagaimana dulu mereka telah bersumpah untuk kalian. Fayahsabuna annahum 'ala syai', mereka menyangka mereka di atas sesuatu yang mereka anggap itu ya adalah suatu hal yang berharga, suatu hal yang baik, suatu hal yang bisa bermanfaat bagi mereka ya, keyakinan mereka, sikap mereka ya, mereka anggap itu bisa bermanfaat ya, sebagaimana ketika mereka di dunia dulu ya. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, bersumpah kami bersumpah anda adalah Rasulullah, dipercaya. Tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan ala innahumul kadzibun. Ya. Ketahuilah mereka bohong dalam hal tersebut. Ya. Mereka itulah para pembohong. Sekalipun disebutkan ketika mereka terbiasa melakukan sesuatu kemunafikan ya, menyelisih yang zahir dengan yang batin, masalah salam wal afiyah, terus bercokol akidah mereka dan kemunafikan mereka, hatta gharradhum wa dhannu annahum ala syai' yu'taddu bih, sampai memperdaya mereka, membuat mereka mengira kalau mereka berada di atas sesuatu yang ya yang dihitung, yang dapat diperhitungkan, sesuatu yang akan bakal dihitung ya, wa yu'allaqu alaihi thawab, dapat diberi ganjaran karenanya. Fahum kadzibuna fi dzalik ya, dan mereka semua bohong dalam hal tersebut ya. Dan yang namanya ya kadzib itu kadang dalam bahasa Arab bisa dianggap ya dusta betulan, bisa juga disebut untuk suatu keliruan ya, kadzabta ya, begitu kadang maknanya akhta'ta. Namun mereka memang ingin membohongi kaum mukminin ketika di dunia. Dan suatu dusta minal ma'lum annal kadzib la yaruju ala alimil ghaib, tidak dapat naik melewati zat yang maha mengetahui hal ghaib wasyahada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempan ya, bohong seperti apapun tidak bakal Allah Subhanahu wa taala bisa dibohongin ya. Dan ayat setelahnya Allah katakan istahwadza alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Syaitan memperdaya mereka sehingga membuat mereka lupa mengingat Allah. Ini sifat mereka, ulaika hizbus syaitan, mereka itulah golongan syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya golongan syaitan merekalah orang-orang yang merugi. Ya. Yeah. Syaitan yang telah memperdaya, menguasai mereka, zayyana lahum a'malahum, sehingga membuat mereka menghiasi amalan di hadapan mereka, mereka pandang amalan mereka seakan baik dan bermanfaat, bisa melindungi mereka. Wansahum dzikrullah, membuat mereka lupa mengingat Allah. Wahuwal aduwul mubin, sementara syaitan adalah musuh yang nyata. Alladzi la yuridu bihim illa syarr, yang tidak menghendaki untuk mereka kecuali kejelekan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, syaitan itu hanya mengajak golongannya agar bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya, mereka itulah ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Alladzina khasiru dinahum wa dunyahum wa anfusahum wa ahlihim. Yang mereka itu orang-orang yang merugi dalam dunia mereka dan agama mereka, diri-diri mereka maupun keluarga mereka. Dan seseorang kalau dicelupkan keterakannya Allah subhanahu wa ta'ala sibghatan, satu kali celupan, waliyadzubillah, kemudian dia ditanya, hal ra'aita min na'imin qat, apa dulu engkau pernah mendapatkan kenikmatan barang sedikit? La ya Rab, kata dia, tidak wahai Rab. Dia lupa semua kenikmatan yang ada di dunia ketika sudah dicelup satu kali celupan di neraka. Ketika ditanya, apa engkau pernah mendapatkan nikmat? Nikmat yang di dunia sekian banyak, lupa ketika sudah dicelup di neraka satu kali celupan. Lalu bagaimana dengan mereka yang kekal di neraka, waliyadzubillah? Dan telah dijelaskan yang lalu bahwa munafiqun hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini suatu hal perkara yang wajib kita semua waspadai. Terus berusaha berbuat baik, terus bertobat istighfar dan menyadari kekurangan diri, dan berusaha belajar banyak memberi uzur orang. Itulah ciri salafun salih, para pendahulu kita, yang mereka banyak kebaikannya tapi merasa banyak kekurangan. Ya. Utlubu li akhikal ma'adzir, kata mereka, carilah uzur untuk saudara-saudara kalian. Dan demikian dalam kondisi tersebut, sebagaimana kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Sampai orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan. Siapa yang lebih tinggi imannya? Orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak awal sabiqunal awwalun, sampai dikatakan laki-laki pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman Nabi, tiap pagi sore Nabi ke rumahnya, kata Aisyah, waktu aku kecil, aku tidak tahu ayahku memeluk suatu ajaran apa, yang jelas aku ingat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ke rumahku pagi, petang. Orang yang sekelas itu Abu Bakar As-Siddiq, ketika Hanzalah menangis, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, sungguh Hanzalah telah menjadi munafik. Kenapa? Lasta munafikan, kau bukan munafik ya Hanzalah. Aku kalau ingat taklim di masjid Nabi, saya khusyuk, ingat akhirat, ya. Semangat amal akhirat, ya, menganggap dunia tidak berarti atau yang semisal. Ketika sudah tidak taklim, aku kembali, aku lalai, lupa, nangis. Maka Abu Bakar pun ingat dan beliau pun menangis. Kalau begitu aku pun sama. Mereka berdua semua menangis ke hadapan, kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kondisi mereka. Kemudian sebagaimana yang lalu kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau orang ketakutan dihibur, ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya orang yang nyepelekan ditakut-takuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ketika mereka sudah ketakutan, kami ini munafik, kami ini munafik, Nabi katakan, "Lau kuntum tadumuna ala ma kuntum alaihi la safahatkumul malaika." Kalau kalian itu terus-terusan istiqomah, artinya terus-terusan seperti kondisi kalian di masjid ketika sholat, sama ketika di pasar, sama ketika di rumah, terus-terusan imannya sama, tentu malaikat sudah menyalami kalian. Kalian ini bukan bangsa malaikat. Bisa semangat, bisa loyo, bisa lemes, tapi diberi uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bukan malaikat. Kalau kalian terus-terusan kondisinya sama seperti di masjid sholatnya, kalian sudah disalami oleh malaikat. Ini penghiburan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap Nabi tidak mengatakan engkau, handalah engkau bukan munafik. Engkau ya Abu Bakar, engkau bukan. Tidak. Ini supaya tetap ada raja wal khauf pada diri seorang mukmin. Ada rasa harap, berharap amal baiknya diterima oleh Allah, bisa menyelamatkannya, tapi juga takut kalau-kalau berubah, kalau-kalau su'ul khatimah, seperti itu. Jikalau para sahabat yang sedemikian tinggi imannya, sedemikian tinggi takwanya, ya memang seperti itu, itu sifatnya. Maka jikalau kita yang sangat banyak kurangnya, kurang imannya, kurang amalnya, ya merasa sudah baik, maka ini bukti, salah satu bukti kurangnya takut kita kepada Allah, kurangnya jauhnya keimanan kita dibanding mereka, kurangnya ilmu yang ada pada kita. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka itulah orang-orang yang rendah, terhina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan betul-betul aku akan mengalahkan, betul-betul aku yang akan menang, aku dan para rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Tapi kita baca keterangan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza wa'dun wa wa'id. Dua ayat ini, ayat 20 dan 21 dari surat Al-Mujadilah, ada padanya wa'dun wa wa'id. Ada janji wa'dun, ada wa'id ancaman. Wa'dun itu janji, wa'id itu ancaman. Pada ayat yang ke-20 itu ancaman, wa'id. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah berada dalam jajaran orang-orang yang terhina. Kemudian ayat yang ke-21, Allah telah menetapkan akulah yang akan memenangkan, ya, aku dan para rasulku. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayat, ini adalah janji. Jadi kita baca, wa'idun liman haddallaha wa rasulahu. Ancaman, yaitu ayat 20 tadi, untuk siapa? Liman haddallaha wa rasulah, terhadap setiap orang, tidak peduli siapapun dia. Ya, man, siapa saja, haddallah wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak terima dengan syariatnya Allah, ya, tidak atau protes, mungkin tidak menerima dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan ya menentang terang-terang. Siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, bil kufri wal ma'asi, Allah musta'an. Di sini disebutkan bukan hanya dengan kekufuran, tetapi juga dengan maksiat-maksiat. Ya. Kalau kekufuran saja, kita tidak dibenarkan untuk merasa aman dari kekufuran, apalagi dari maksiat. Kekufuran saja, mungkin kita ya kalau kufurlah, enggak bakalah saya. Ya itu azam, tekad. Ya, kita harus berazam, enggak bakal saya. Tetapi subhanallah, na'udzubillah, ya, ketika disebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ujnubni wa baniya an na'budal asnam, dan itu diingatkan berulang kali di kitab Tauhid, ya, jauhilah, ya, ya Allah, jauhilah aku, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak-anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Dari penyembahan terhadap berhala. Salah seorang ulama salaf, saya kurang ingat, kalau enggak salah Ibrahim Tamimi atau yang lain, saya kurang ingat, mungkin salah, menyebutkan tentang ayat tersebut, faman ya'manu ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang pantas merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Artinya kalau Nabi Ibrahim, imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid, yang menghancurkan berhala dengan tangannya, sangat membenci kesyirikan, Allah dipersekutukan. Ghirah, kecemburuan agama yang paling besar, dialah yang menghancurkan. Beliau itu yang menghancurkan patung-patung sesembahan. Beliau yang mendakwai ayahnya, ya abati la lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa Anda masih menyembah patung yang tidak yang mendengar Anda, tidak begini. Dan bin Azhar, ayahnya pembuat patung berhala, ya, sampai diancam ayahnya, lailam tantai, kalau engkau enggak berhenti ngomong, tidak berhenti mendakwai aku ya Ibrahim, la arjuman nak, tak rajam kamu, wahjurni maliya, dan tinggalkan aku sampai ya sekian waktu. Diusir, diusir oleh bapaknya Azhar, demi apa? Tauhid, dakwahkan tauhid, menghancurkan patung berhala kaumnya dan berbagai macam, ya, ya, segala macam. Punya anak, doa lama sekali, begitu ada anak suruh nyembelih, dilakukan juga. Ini semua adalah konsekuensi praktek daripada ucapan Allahu Akbar yang sering kita ucapkan, mudah diucapkan, tapi prakteknya subhanallah, Allah Maha Besar, itu kita semua tahu. Tapi kadang ada ini, ada itu, ya. Tahu ini lebih baik, tapi gimana ya? Ya sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Oh, ini tahu diajak baik, ta'awun, diajak jenguk orang sakit, oh baru repot, baru. Ayo ini baru begini. Allah suka ini, Allahu Akbar. Praktiknya subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam mentauhidkan Allah dengan setinggi-tingginya, sebenar-benar tauhid. Imamnya muwahhidin, beliau berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Tidak merasa aman. Kalau-kalau suatu saat berubah, tadinya aku yang mengingatkan jangan nyembah patung berhala, aku yang menghancurkan patung berhala, jangan-jangan di akhir hidup berubah. Doa tetap, ya Allah jangan jauhkan aku dan anak keturunanku dari itu. Ini Nabi Ibrahim. Tetapi memang iman kita, ilmu kita jauh, sehingga kadang sudah tauhid kita itu tipis, kurang, merasa kita bakal terus dan tidak bisa atau tidak mungkin bakal digoyahkan fitnah dengan syirik atau kekufuran. Ya. Semua tentunya jika biiznillah, dengan seizin Allah, mudah. Biiznillah ta'ala. Tetapi dan kekufuran, syubhat, itu Allah katakan seperti Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Jangan kemudian dianggap, oh kekufuran itu besar, oh kesyirikan itu kuat. Bukan. Bukan syirik dan kekufuran yang kuat. Lemah syubhat-syubhat mereka itu. Tapi kita juga hamba yang lemah, karena hawa nafsu, karena kita. Kembali ke sini, ancaman bagi siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya dengan perbuatan kekufuran dan kemaksiatan. Setiap orang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ada sedikit padanya penentangan terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar, semakin besar pula penentangan tersebut. Semakin besar dosanya, semakin besar bentuk penentangannya terhadap Allah. Semakin kecil dosanya, semakin sedikit bentuk penentangan tersebut. Annahu makhzulun madhlul, dikatakan setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya baik dengan kekufuran atau maasi, maka dia akan terhina, akan terlantarkan, ya, tersia-siakan dan terhinakan. La akibata lahu hamidatan, tidak ada akibat kesudahan yang baik, terpuji baginya. Hamidah, ya, akibah, akibat atau kesudahan dari nasib urusan dia tidak terpuji. Wala rayata lahu mansurah, dan tidak ada bendera yang ditolong untuknya. Ya, orang yang melakukan kekufuran atau maasi, dia akan terhinakan cepat atau lambat, dan tidak ada kesudahan yang baik terpuji baginya, tidak pula bendera yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan di sana ada ayat-ayat ya, apa yang disebutkan wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa, adapun buih-buih itu hanya akan hilang begitu saja. Mungkin dulu dikenal baik, dikenal demikian, setelah mati hilang bersama namanya, gak dikenal lagi. Wa amma mayanfa'un nas fayamkuthu fil ard, adapun orang yang betul-betul memberi manfaat maka akan tinggal langgeng di muka bumi. Dan bentuk manfaat banyak macam-macam, salah satunya tiga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, inqata'a idza matal insan inqata'a amalu illa min salas, jika seorang mati terputus amalnya kecuali tiga. Satu, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir berjalan. Antum minjemi atau memberi sepeda kepada tetangga, udah saya jarang kok pakai sepeda ini, gak terlalu butuh, di rumah juga ada sepeda tiga, yang satu saya kasihkan tetangga, gak punya kendaraan, sepedanya dipakai apa, cari maisha, ke pasar, ngarit, dipakai jenguk orang sakit, datangi rapat, dia juga naik sepeda kesana kemari silaturahim. Kita meninggal sepedanya masih dipakai terus ngalir, sedekah jariyah. Atau mushaf, antum taruh mushaf di masjid, dipakai dibaca orang, dibaca santri, antum meninggal masih ngalir. Sumur, ngasih sumur air, dipakai ditimba orang, dia ada berbagai macam sedekah jariyah yang terus masih mengalir. Ya kalau dikasih, diberi, dipakai habis sudah. Tapi ada yang terus mengalir. Mungkin modal dipakai terus dan seterusnya. Ya, yang kedua, waladun salih yad'ulah, anak yang salih mendoakannya. Ini juga lumayan ya, termasuk usaha seseorang yang akan diusahakan. Dan doa sama Allah lah yang menguasai hati. Ketika besok ya, mungkin di dunia sebagian orang mengharapkan anaknya kenapa enggak punya ijazah, anaknya kenapa ya bukan yang kaya raya, anaknya kenapa tidak begini tidak begitu. Tapi besok yang diharapkan tidak lain tidak bukan amal saleh anaknya, doanya yang bisa menyelamatkannya dari azab. Ya ada tentunya ini juga sikap tengah dalam Islam. Tidak juga merasa bergantung, oh orang tuanya saleh, oh masya Allah, atau anaknya atau adiknya kakaknya, oh ini bisa menolong saya. Tidak. Ya, para anbiya, para nabi, ya seperti kita contohkan kemarin tadi Nabi Ibrahim bapaknya, ya padahal anaknya nabi. Nabi terutama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat ayahnya azab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abaka wa abi finnar, ayahmu dan ayahku di neraka. Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya, aku minta izin, tidak diizinkan mengunjungi, menziarahi, apa tidak diizinkan memintakan ampun untuk ibuku, tapi aku minta izin untuk berziarah ke kuburnya, boleh? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga kita bersemangat berteman dengan orang-orang saleh ya. Barangkali suatu saat nanti mereka, kita ketika berbinasa dengan seizin Allah, mereka memberikan syafaat kita atau yang lain, mungkin manfaat. Namun la taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain. Begitu pula juga tiap-tiap jiwa, kullu nafsin bima kasabat rahinah, hanya bergantung dengan apa yang dia usahakan, bukan dengan usaha amalan orang lain. Tetapi ini tadi salah satu pengharapan, anak soleh yang mendoakannya. Kalau seorang sudah meninggal di alam kubur, kadang-kadang dihentikan sejenak azab kubur. Kenapa ini? Dari apa? Dari doa anakmu yang mintakan ampun itu. Anakmu itu yang dulu di dunia mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirli abi, Allahumma gfirli ammi, Allahumma gfirli jaddi, ya Allah ampuni ini pamanku fulan, ya Allah ampuni fulan. Di saat orang-orang sibuk dengan dunianya, mungkin zahirnya enggak terlihat dia ini sering ke ngalam ritual ini itu, tapi dia doa. Siapa yang lihat? Ya. Karena dia tahu keutamaan doa tidak di depan orang. Tidak perlu laporan. Orang begitu tahu ini itu. Tapi anak yang saleh seperti itu, apa yang diharapkan tiap orang tua seperti itu? Anak yang mendoakannya. Tetapi kalau anak ini meninggal, berhenti sudah, habis. Nah yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Kata Syekh Utsaimin, ini bentuk ketiga ini yang paling afdol dari semuanya. sedekah jariah, antum sedekah sepeda, mushaf, habis, rusak mushafnya, selesai. Anak yang soleh sampai dia umur 40, 50, 60 meninggal sudah. Tapi ilmu yang diambil manfaatnya, ya. Entah itu antum ngajari Iqra, baca Quran, atau ilmu yang diambil manfaatnya terus. Lebih-lebih itu, makanya para ulama juga salah satu penyemangat mereka bikin tulisan, ada kitab, minta tulisan, maka terus. Dan ada beberapa tulisan yang hilang, entah di Sungai Tigris dimasukkan oleh bangsa Tatar, entah yang terbakar, entah yang banjir, entah yang ini. Tapi ada banyak tulisan tinggalan warisan para ulama tetap awet. Dibaca penulisnya, rahimahullah, qala rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulisnya, semoga Allah merahmatinya, didoakan terus. Ya. Langgeng penyebutannya. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau ketika nulis Muwatta ini, salah satu riwayat, ya, beliau cegurkan ke air, ya. Ya, kalau ini ngambang, tidak tenggelam, aku akan teruskan. Aku akan pesan untuk terus ini dijaga, disebarkan kepada orang-orang setelah beliau, murid-murid dan anak-anak beliau. Tapi kalau ini tenggelam, tidak akan aku teruskan. Qadarullah masya'afal, masya'Allah itu bukunya terenggam. Sebagian ulama ada yang ketika sekarat masih ditahan tulisannya. Dia punya tulisan-tulisan disiapkan, tapi dicetak enggak ya, disebarkan enggak ya, di banyak enggak ya, masih mikir. Bilang ke anaknya, "Nak, besok lihat kalau tanganku, saya lupa menggenggam atau membuka, ya. Kalau tanganku ini menggenggam, ya, atau membuka salah satunya, maka itu pertanda sebarkan kitabku. Kalau tidak, maka tidak," ya. Dan beberapa seputar itu banyak tentunya dari contoh-contoh yang luar biasa dari ulama-una, ya. Kita sebagai hamba yang lemah, banyak kekurangan, banyak ini, butuh sekali siraman rohani, butuh sekali untuk membaca, mengikuti sirah mereka. Setelah sirah Rasul, ada sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah para ulama, masya Allah. Sebagian dari terjemahkan itu penerbit-penerbit Ahlussunnah, masya Allah. Banyak manfaatnya. Anak-anak kita, berikan bacaan seperti itu. Ya, sisihkan sebagian uang, majalah kedua, majalah ini, karena itu membentuk kepribadian yang luar biasa. Anak ketika kecil itu berbeda ketika gede. Ketika kecil itu mungkin orang tuanya saja lupa dulu pernah ngajak kemana, saking seringnya diajak akhir pekan main kemana atau kemana. Tapi anak kecil ingat, oh, di pinggir sungai itu dulu sama ayahku melempar kulit semangka begini. Ayo, di pinggir sungai demikian demikian, tempatnya persisnya di sana. Wah, ada di sana. Ingat betul. Maka ingatan anak kecil seperti dikatakan, al-hifdzu fi shighar kanaqshi fil hajar. Ingatan di masa kanak-kanak itu seperti memahat dia, ya, pada batu. Kalau sudah terpahat, awet, enggak bisa hilang, sulit. Maka mumpung isi memori, makanya itu, ya, tiap-tiap mahat juga, ya, qadarullah, masyaallah, beda-beda, ya. Apa pola pendidikan ada yang, ya, dengan kurikulumnya, dengan beberapa hal, tapi di antara yang terbaik, ya, kalau saya, ya, beberapa hal yang kita lihat itu yang memprioritaskan selain adab, akidah, tentunya hafalan terbanyak. Masalah pemahaman nanti kita ingat, saya sendiri, ya, termasuk yang agak, ya, apa namanya, ya, ya, qadarullah, ya, pernah ingat waktu di antara pelajaran PAI, pelajaran agama Islam waktu kecil di SD, itu sudah ada pelajaran lukotoh, hukum fikih menemukan barang temuan. Bahkan kalau nggak salah di SMP atau di apa umum, ini bukan pondok, bukan apa, itu ada hukum talak. Anak umuran SMP atau SD diajari hukum talak. Ya, bukan kita menyalahkan sepenuhnya pemerintah atau yang lain, mungkin ada terus pengkajian evaluasi. Tapi kita ingat cuman belegernya dan kurang manfaat, ya. Artinya anak-anak usia segitu itu pemahamannya belum terlalu mendalam, hanya habis waktunya pokoknya. Cukup yang penting-penting, wudu, sholat, bakti orang tua, adab-adab, dan hafalan. Memorinya kalau flash disk atau apa itu diisi, memorinya diisi terus yang baik-baik. Ya, termasuk contoh tentunya ada akidah. Ini pemahaman nanti makanya disebutkan oleh para ulama rahimahullah hafid hafalan ini. Kemudian mulai pemahaman faraid. Faraid kan hitung-hitungan sepertiga, seperempat. Maka semakin tambah tua pemahaman semakin dalam. Tetapi hafalan akan semakin tumpul. Maka mumpung belum, karena apa? Ya banyak faktor selain usia ya. Banyak kesibukan, banyak pikiran, anak tambah banyak, tambah urusan ini itu, mikir kanan kiri. Untuk menghafalkan sudah tidak secerdas zaman dulu ya. Maka itu beberapa ya, hal. Nah, anak kembali sebagaimana hal tadi, kita sudah melebar terlalu banyak. Di situ ada sekian banyak ya, manfaat apa yang disebutkan setelah seorang terputus atau meninggal. Yang pada intinya adalah ya, ketika seorang itu meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau menyelisihinya, maka terancam padanya akibat yang kurang baik, tidak terpuji ya. Dan disebutkan dalam hadis ya. Ya, man khalafa amri ju'ilatil dhulla ju'ila adzullu wassigharu ala man khalafa amri. Itu dalam hadis. Dijadikan kehinaan dan kerendahan, kekerdilan pada setiap orang yang menyelisih perintahku. Nasallahu taufik wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa wa'ada liman amana bihi wa bi rusulih. Ya, kalau tadi ancaman ya, bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah menjanjikan liman amana bihi, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah wa bi rusulih dan terhadap rasul-rasulnya. Wattaba'a ma jaa'a bihil mursalun, dan mengikuti apa yang datang dibawa oleh para rasul. Mengikuti apa yang datang dibawa oleh para rasul. Fasara min hizbillahil muflihin, sehingga dia menjadi termasuk dalam golongan Allah yang beruntung. Annalahumul fathu wan nasru wal ghalabah fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan kemenangan ya, kejayaan ya. Ya. Ya, itu kemenangan, pertolongan, penaklukan, pertolongan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa hadza wa'dun la yukhlafu wa la yughayyar. Ini merupakan janji yang tidak bakal luput dan tidak bakal berubah sepanjang masa. Ya, kenapa? Karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bakal menyelisih janji. Maka apa yang Allah janjikan pasti benar. Fa innahu minas sadiqil qawiyil aziz alladzi la yu'jizuhu syai'un yuriduh. Nah, sesungguhnya itu adalah dari yang maha benar, yang maha kuat, perkasa, yang tidak dapat terkalahkan, terlemahkan oleh sesuatu apapun yang dikehendakinya. Kalau kita kadang ingin sesuatu enggak kesampaian, enggak mampu, enggak sanggup, ya kita yang kalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, jika menghendaki sesuatu Allah tinggal mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Dan termasuk di antara faedah ayat ini tadi, ada janji, ada ancaman. Ini yang disebut Al-Qur'an itu masani. Ya, masani itu sesuatu yang berpasang-pasang. Disebut yang baik, disebut yang jelek. Disebut rahmah, disebut azab ya. Disebut ini tadi jannah, disebut nar. Disebut janji bagi yang baik, dijanjikan pahala, dijanjikan nikmat, dijanjikan pertolongan, ini digolongkan ke golongan Allah, janji-janji. Dan ancaman bagi yang menyelisih, diancam azab murka, diancam ini itu. Baik. Dan disinilah menunjukkan demikian din agama kita. Jadikan raja wal khauf, ini keduanya seperti sayap ya, sayap pada seekor burung ya, sehingga tidak orang membesarkan raja kecuali dia akan binasa ketika melalaikan sisi khauf. Dan tidak ada seseorang yang merajihkan sisi khauf, takut kepada Allah lebih, tapi melalaikan sifat raja, dia pun akan binasa. Maka Kedua-duanya demikian pula penting. Ya. Ketika ada perkara-perkara yang diketati atau yang di sana, maka seseorang berusaha sebisa mungkin seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tilka hududullah wala yata'adda hududullah illa man zalama nafsah. Atau disebutkan tilka hududullah, itulah batas-batasan Allah, ya. Ya, kemudian fala ta'taduha, dari ayat yang lain, jangan kalian melanggarnya, dan seterusnya. Nah, di situ ada perkara yang kemudian juga Allah longgarkan. Bu'ithtu lidinin samhah, ya. Nanti akan kita lihat di ayat yang setelahnya prinsip tegas ketegasan ini yang mungkin sebagian orang apa namanya meremehkan hal tersebut, menganggap wah ini terlalu ya keras, padahal ini ajaran tegas. Ada kalanya orang bersikap wah ini harusnya kita begini, ternyata tidak sampai seperti itu dalam banyak hal, ya. Makanya ada dalam salah satu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam Bukhari, "Idza wassa'allahu fa'ausi'u." Kalau Allah memberi kelonggaran, maka longgarkan. Jangan dipersempit, ya. Ya, dan di situ dalam konteks ketika seseorang tanya, ya, apakah boleh seseorang ya salat apa? Dalam satu pakaian, ya, Nabi selesai mengatakan, apakah tiap kalian punya dua pakaian saat itu? Ya. Ya, kemudian ketika tanya beberapa hal yang lainnya, Umar bin Khattab, ya, yang mengatakan dulu seseorang jama' alaihi thiyabahu di masa Nabi selesai itu terjadi mendobeli beberapa kainnya saat sholat, ya. Ada yang pakai izar warida, ya, sarung dan selendang atas. Ada yang izar wakomis, ada yang pakai sarung dan gamis, ya, yang dijahit, bukan hanya selendang kayak orang ihram. Ada izar wakoba, ya, dan seterusnya. Sampai bahkan ada disebut tuban atau jenis sebagian ada celana pendek tapi didobeli dengan sarung. Maka ini semua yang demikian tidak mengapa. Ada hal-hal, contoh-contoh hal yang longgar, boleh itu bidin sama. Ada hal-hal yang hendaknya kita tegas berprinsip, maka hendaknya kita tegas. Ini. Kemudian pula di ayat yang setelahnya kita baca, dan adapun isi kandungannya insyaallah di pertemuan berikutnya, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan engkau jumpai Muhammad suatu kaum yang benar mereka dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling bercinta kasih terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, putra-putra mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Ya. Jadi meskipun itu kerabat apa yang disebut, tapi bukan berarti memutus silaturahim, lain lagi. Tetapi nanti ini akan diterangkan di dengan hadis-hadis, dengan kalam ulama terkait dengan hal ini. Tetapi inilah wala wal bara. Tidak akan kau jumpai cinta kasih lain dengan bukan maknanya kemudian enggak mau berjual beli. Nabi saja menggadaikan ya baju besinya ke seorang Yahudi dan masih tergadaikan sampai wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin, ibuku datang, dia musyrikah. Sambung hubungan. Dia musyrikah. Sambung dia. Ali bin Abi Thalib, ya, ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ammaka atau ammuka syekhun dhal qad halak. Ya Rasulullah, pamanmu yang sesat itu sudah mampus. Ini bahasa kasarnya. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan apa, ya Rasulullah, inna abi qad tuwfiya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah wafat. Tapi Ali mengatakan, ammuka, pamanmu itu, ya bapaknya Ali, paman anda itu, syekhun dal, orang tua yang sesat itu, qad halak, sudah mampus. Jadi, apa yang anda perintahkan? Izhab fawari, pergilah kuburkan dia. Tapi maka Ali mengatakan, huwa musyrik ya Rasul, dia musyrik ya Rasul, idhab pergi kuburkan, huwa musyrik. Diingat oleh Nabi SAW, ini sikap tengah. Terkait dengan kelanjutan daripada ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan, dan Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya, wahyu dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti diterangkan Syekh Sa'di. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam jannat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Wa radu anha, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahumul muflihun. Ketahuilah, ya, mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah yang beruntung. Maka kandungan ayat ini sangat besar, ya, menyebutkan salah satu prinsip dan sifat satu golongan yang Allah sebut sebagai golongan Allah. Ya. Golongan Allah yang sebenar-benarnya, bukan Hizbullah yang ada di Lebanon itu, yang ditahzir oleh para ulama rahimah ta'ala, yang mereka Syiah mutasattir, ya, menyembunyikan, ya, dengan bertopeng sebagai pembela agama Allah, tetapi setiap mereka ada di mana para pengungsi di dekat mereka, ya, korban selalu bertambah, mereka lah para pengkhianat, apa yang disebut dan diterangkan oleh Syekh Rabi dan yang lain hafizallahu ta'ala. Bukan juga, atau mungkin ada yang lain-lainnya, isbullah-isbullah yang lain, tetapi sebagaimana kata para ulama, al-ibrah laisa bil musammayat. Ibrah, pelajaran, itu yang dinilai bukan namanya saja, bukan pencitraan, bukan merek, bukan label. Innamal ibrah bil haqa'ik. Tetapi ibrah itu dengan hakikat, isi, substansi dari sesuatu itu. Ya, botol kecap, ya, mereknya di depan kecap, isinya khamr, ya tetap haram. Ya. Riba mau disebut bunga, indah namanya, namanya riba, dosa besar, ya dosa besar. Maka yang dilihat bukan namanya, hukum halal haram ini baik atau tidak, yang dilihat kandungannya, isinya itu apa. Tetapi bukan bermakna kemudian, ya sudah kalau gitu saya gak usah pedulikan anak saya kasih nama jelek, yang penting kan intinya enggak juga. Islam mengajarkan zahir berusaha baik, namanya pilih-pilihkan nama yang baik, karena itu doa dan mengharapkan. Tetapi jangan berlebihan sebagai bentuk tazkiyah, ya, rekomendasi terhadapnya. Demikian pula di dalam ayat ini terdapat padanya sifat di antara prinsip orang-orang yang Allah janjikan akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasallallahu jalana minhum. Kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan termasuk mereka. Dan mereka itu juga yang Allah nyatakan keridhaan terhadap mereka, radhiyallahu anhum. Siapa yang tidak pengin menjadi golongan Allah, hizbullah, disebutkan Allah ridha terhadapnya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Tetapi sebagaimana disebut, huffatil jannatu bil makarih, jannah memang dikelilingi, ya, dengan hal-hal yang kurang disukai, menyulitkan. Wa huffatin naru bisyahwat, sementara neraka banyak dikelilingi dengan hal-hal syahwat yang menyenangkan jiwa dan hawa nafsu. Maka ini salah satu prinsip apa yang disebut adalah al-wala' wal bara' fillah, cinta dan benci, loyalitas dan anti-loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang agung, jangan dibuang, dan tidak bisa ditentang, dihilangkan dari syariat Allah, tetapi juga hati-hati jangan berlebihan. Karena Khawarij jatuh tergelincir dalam bab ini. Sedikit mereka lihat, oh itu fulan menyambut, lihat ada tamu negara, dia seorang ya entah Katolik entah Kristen disambut, wah ini munafik atau ini mungkin tauhid, ini temannya ya kelihatan menyambut tamu dari seorang tokoh dari sana atau yang lain. Kemudian semata-mata dengan itu dikatakan tauhid atau yang lainnya sebagainya. Maka butuh sikap tengah, menjamak dari segala dalil-dalil aspek sisinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Ahlus sunnati wasatun bainan nihal kama anna ahlal islam wasatun bainal milal. Ahlus sunnah kelompok yang pertengahan diantara semua kelompok-kelompok yang ada. Ya, sebagaimana ahlul islam pertengahan diantara agama-agama yang ada. Maka sebagaimana ini ya, dahulu kalau Yahudi membalas musuhnya dua kali lipat ya. Musuhnya betul-betul dihabisi dengan tidak ada ampun. Adapun Nasara, tampar pipi kanan beri pipi kiri. Islam berikan, kalau wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih wala ta'tadu. Kalau kalian tidak menghukum, balaslah yang setimpal seperti yang kalian terima. Boleh, itu keadilan. Wa anta'fu khairul lakum, tapi kalian memaafkan itu lebih baik. Sempurna ajarannya. Qisas yang ditetapkan, laqad katabna fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini dan seterusnya. Jiwa dibalas jiwa, mata dibalas dengan mata dan seterusnya dalam bab jinayat. Termasuk salah satu bentuk bukti, salah satu bab keadilan Islam ya. Qisas, nyawa dibalasnya langsung apa, aman ya. Tidak ada bacok-bacokan, tidak ada orang. Kenapa? Hukumannya tegas. Kalau saya membacok orang, saya siap dibacok. Kalau saya siap menghilangkan jari orang, saya siap jari saya diambil. Langsung, subhanallah. Tapi kalau wali keluarga korban memaafkan, entah dengan diat atau tidak, ya sudah. Beberapa hal insyaallah akan kita jelaskan dalam ayat terakhir surat Al-Mujadilah, prinsip al-wala wal bara billah. Di pertemuan berikutnya insyaallah taala wa yassara, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Ada banyak kurangnya, terlalu melebar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lillahi minallahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik.